فمنهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله كتاب الشكر kepada الله سبحانه وتعالى. Di malam hari ini kita kembali berkumpul di majelis ini. Kita di penghujung bulan Dzulhijjah atau telah memasuki satu Muharram 1444 kalau telah masuk Hijriyah. Kita lanjutkan kembali insyaallah pembacaan kita terhadap kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid. Kitab yang mempelajari tentang kalimat tauhid, la ilaha illallah. Kalimat yang menjadi sebab penentu keselamatan seseorang di kehidupan dunia, demikian pula kehidupan akhirat. Kita telah memasuki bab yang baru, bab yang ke-20, babu maja'a annal ghuluwa fi quburi salihin yusayyiruha awthanan tu'badu min dunillah. Bab asar-asar yang datang menjelaskan bahwa sikap ghulu berlebihan terhadap kuburan orang-orang soleh ini akan mengarah, mengantarkan, menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai authan yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Kita telah menyebutkan asar yang disebutkan oleh musannif rahimahullah dalam riwayat al-Imam Malik dalam Muwatta, Allahumma la taj'al qabri watanan yu'bad ishtadda ghadabullah ala qawmin ittakhadu kubura anbiya'ihim masajid. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa di dalam riwayat itu, riwayat tersebut, ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburku sebagai wasan yang disembah. Sungguh amat sangat besar kemurkaan Allah terhadap kaum yang mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Telah disebutkan tentang riwayat ini. Kita telah sampai pada penyebutan athar dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Apa yang beliau sebutkan di sini, ketika beliau sebagaimana yang akan disebutkan insyaallah, memerintahkan untuk memotong pohon bersejarah, pohon yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya melakukan bai'atul ridwan di bawah pohon tersebut, yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Fath, laqad radiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah meridhai kaum mukminin yang mereka membaiatmu di bawah pohon. Kejadian itu terjadi di tahun ke-6 Hijriah, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya di bulan Dzulqa'dah berangkat menuju Ka'bah Makkah untuk menunaikan manasik umrah. Ini perjalanan pertama Nabi SAW dan para sahabatnya dari kota Madinah semenjak setelah beliau berhijrah. Nah, ya, sampai di dekat Al-Hudaybiyah mereka tertahan, ya, karena dikabarkan kaum Quraisy melarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk masuk ke kota Makkah. Nah, ya, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu untuk negosiasi atau melobi pihak Quraisy untuk mengizinkan bahwa Nabi SAW datang ke kota Makkah bukan untuk berperang tetapi untuk menunaikan ibadah. Dan kaum Arab dahulu mereka sangat memuliakan Ka'bah. Nah, mereka sangat menghormati memuliakan Ka'bah. Mereka tidak mencegah atau melarang orang-orang untuk menunaikan ibadah manasik, ya, di Ka'bah, ya, meskipun di antara mereka ada yang melakukan kesyirikan, dibiarkan karena menurut mereka itu penghormatan pengagungan terhadap Baitullah Ka'bah. Namun di waktu itu mereka mencegah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Taib. Lalu kemudian terdengar kabar Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ditawan oleh pasukan Quraisy, bahkan ya ditawan, bahkan terdengar kabar burung bahwa beliau terbunuh. Nabi SAW marah, ya. Nah, membunuh utusan, mencederai atau melukai utusan itu sama saja adalah pengumuman peperangan. Maka Nabi SAW mengumpulkan para sahabatnya. Mereka saat itu bukan untuk datang berperang, sehingga persenjataan sekadar hanya mungkin untuk melindungi diri dari penyamun, perampok, atau untuk menyembelih hewan, ya. Nah, tidak dalam pakaian atau peralatan tempur. Nah, namun Nabi SAW membaiat para sahabatnya untuk, ya, bersiap, ya, berperang hingga Allah berikan kemenangan atau terbunuh seluruhnya. Nah, ya, itulah mereka berbaiat di bawah pohon. Tentunya tempat itu merupakan tempat yang bersejarah. Nah, namun karena mengkhawatirkan terjadinya fitnah, maka pohon itu pun Allah Subhanahu wa taala karena akan mengantarkan kepada kesyirikan atau fitnah, maka Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya menjadikan pohon itu menjadi tempat yang terlupakan atau ditebang. Nah, seperti yang disebutkan di sini. Kita lanjut. Qala al-muallif rahimallahu wa li khaufil fitnati naha Umar radhiyallahu ta'ala anhu an tatabbu'i atharin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan karena mengkhawatirkan fitnah kesyirikan menimpa umat, maka Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu melarang dari perbuatan mengikuti bekas atau jejak-jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti jejak-jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jejak perjalanan beliau. Kalau beliau ke daerah ini, biasanya beliau singgah di mana? Ya, beliau bermalam di mana? Itu azhar. Jejak-jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar radhiyallahu ta'ala anhu melarang, ya. Nah, itu bukan tempat yang mesti atau disyariatkan untuk dikunjungi. Ini Nabi SAW menginap di sini, Nabi SAW sholat di tempat ini, Nabi SAW pernah berbaiat di bawah pohon ini, Nabi SAW pernah berlindung dari kejaran orang-orang kafir di gua ini, beliau mendaki di gunung ini, kalau bukan tempat yang syariat memerintahkan untuk dijadikan sebagai tempat ibadah, maka tidak ada keutamaan untuk mengikuti seperti yang dilakukan, karena akan dapat mengantarkan kepada terjatuh ke dalam kesyirikan seperti yang disebutkan di sini. Qala Ibn Waddah, lalu beliau menyebutkan athar, berkata Ibn Waddah, sami'tu Isa ibn Yunus yaqul, aku mendengarkan Isa bin Yunus mengatakan. Naam, Isa bin Yunus, mufti ahlu tursus. Yaqul, beliau berkata, amar Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu biqat'i syajarah allati buji'a tahtaha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faqata'aha. Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu memerintahkan untuk memotong pohon yang Nabi SAW dibaiat di bawah pohon itu. Lalu para sahabat pun atau kaum muslimin pun memotongnya. Lianna an-nasa kanu yadhhabuna fayusalluna tahtaha. Karena orang-orang di saat itu mereka pergi menuju pohon itu lalu mereka sholat di bawahnya. Fakhafa 'alaihimul fitnah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam Umar ibn Khattab mengkhawatirkan fitnah menimpa mereka. Ya. Padahal syariat tidak memerintahkan untuk melakukannya. Mereka melakukannya. Maka akan dapat mengantarkan kepada fitnah. Orang-orang akan meyakini bahwa itu tempat bersejarah. Ada keutamaan khusus. Ya. Nah, ada kelebihan, ya, sehingga bisa berkembang kepada pemahaman itu tempat yang afdol untuk dijadikan sebagai tempat ibadah, sholat, i'tikaf, dan yang selainnya. Dan itu bisa mengantarkan kepada tempat menjadi tempat yang disembah atau diibadahi, dimintai, ya, dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Riwayat ini, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh ahlul ilmi, juga dikeluarkan oleh Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat, Ibnu Abi Syaibah dalam Musannaf, dari dua jalur, dari Ibnu Aun, dari Nafi', dari Umar. Ya, na'am. Di sini kata para ulama ada terputus sanad. Nafi' ini maula Ibnu Umar, seorang tabi'in yang terpercaya, thiqah. Riwayat Nafi' dari Ibnu Umar itu riwayat yang sangat terpercaya. Makanya riwayat Al-Imam Malik An-Nafi' an Ibnu Umar itu disebutkan oleh ahlul hadis silsilatun zahabiyah, rantai emas periwayatan. Nah, siapa yang mendapatkan riwayat itu, maka dipastikan kata para ulama dia mendapatkan hadis riwayat seperti dia mendengarkan, ya. Nah, seolah-olah seperti dia mendengarkan langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam sisi atau dalam bentuk periwayatan. Ya. Nah, karena begitu kuatnya jalur tersebut. Rahimahumullah wa radhiyallahu taala anhuma. Para perawi, riwayat ini perawi yang thiqah, hanya saja Nafi' tidak bertemu dengan Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Nafi' bekas budaknya Ibnu Umar, anaknya. Beliau hanya berjumpa dengan sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, tapi tidak mendapatkan riwayat dari ayahnya Ibnu Umar, dari Umar ibn Khattab. Sehingga riwayat ini terputus. Ya, riwayat ini terputus. Dalam riwayat Ibnu Sa'ad yang sahih, ya, dari Nafi' bahwa Umar telah sampai kepadanya, ya, anna Umar balaghahu anna qauman ya'tuna syajarah fayusalluna indaha, bahwa telah sampai berita kepada Umar suatu kaum mereka mendatangi pohon tersebut lalu mereka sholat di bawahnya. Fatawa'adahum, lalu Umar radhiyallahu anhu mengancam mereka, ya. Summa amara biqat'iha, lalu memerintahkan untuk memotong pohon tersebut. Faqat faquti'at, lalu pohon itu pun dipotong. Ya. yang nampak kata para ulama seperti Syekh Abdul Al-Bukhari hafizahullah, beliau menjelaskan wal adhar annahu yuridu sihhatal hadits ila Nafi', yang nampak di sini ya beliau mensahihkan atau menyatakan kesahihan riwayat sampai kepada Nafi' rahimahullahu taala ya, karena jalur Nafi' dari Umar itu riwayat yang terputus ya, riwayat yang terputus. Al-Hafidz sendiri, Al-Hafidz ya Ibnu Hajar, ketika menyebutkan biografi Nafi' dalam Tahdzib At-Tahdzib, beliau menukilkan perkataan Al-Imam Ahmad tentang tabi'in Nafi', beliau mengatakan Nafi' an Umar munqati'un, riwayat Nafi' dari Umar Ibnu Khattab radhiyallahu ta'ala anhu itu terputus ya. Naam. Ada riwayat yang lain, riwayat Nafi' dari Ibnu Umar dalam riwayat Abu Dawud dalam Sunan. Al-Hafidz Al-Iraqi rahimahullah dalam Tuhfatul Tahsil beliau menyatakan wahiyya wadhi'atul irsal, riwayat ini sangat jelas terputusnya. Artinya ahlul ilmi mereka menyatakan bahwa riwayat Nafi' dari Umar radhiyallahu ta'ala anhu terputus, meskipun masing-masing periwayat atau perawi seorang yang thiqah. Kita mengetahui dalam silsilah, dalam mustalahul hadith, selain kethiqah sanad ya, kethiqahan para perawi dipersyaratkan dalam keabsahan riwayat itu bersambung sanadnya, bersambung ya, masing-masing perawi telah bertemu dengan gurunya untuk menunjukkan bahwa riwayat itu riwayat yang sahih, riwayat yang bersambung. Jika tidak atau ada keterputusan sanad, meskipun para perawinya perawi yang thiqah, namun riwayat tersebut dilemahkan, seperti contohnya dalam riwayat ini. Kita lanjut. وقال المعرور ابن سويد صليت مع عمر بن الخطاب بطريق مكة صلاة الصبح. Berkata المعرور ابن سويد, aku pernah salat bersama Umar bin Khattab di sebuah jalan kota Makkah salat subuh. Tsumma ra'a an-nasa yadhabuna madahib, kemudian beliau melihat orang-orang mereka pergi ke beberapa tempat. Faqala, kata Umar bertanya, aina yadhhabu aula, mereka ini mau pergi ke mana? Faqila, ya Amirul Mukminin, masjidun shalla fihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fahum yusalluna fihi. Wahai Amirul Mukminin, mereka ini hendak menuju masjid yang dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat di situ, sehingga mereka pun menuju ke tempat itu untuk salat di sana. Faqala, kata Umar radhiyallahu ta'ala anhu, innama halaka man kana qablakum bimithli hadza, sesungguhnya binasanya orang-orang sebelum kalian dengan melakukan hal seperti ini. Kanu yatatabba'una athara anbiya'im, mereka mengikuti jejak-jejak nabi-nabi mereka. Wa yattakhidunaha kana'isa wa biya'a, mereka menjadikan tempat-tempat itu sebagai kanais wa biya'a, tempat ibadahnya kaum Yahudi dan Nasara. Artinya mereka menjadikan tempat-tempat yang dikunjungi para nabi-nabi mereka sebagai tempat yang dimuliakan, tempat yang dikultuskan, lalu mereka pun ikut sholat di situ atau beribadah di tempat itu. Tidak terasa kan? Mungkin awalnya hanya ingin mengikuti, melakukan yang seperti dilakukan oleh nabi. Tetapi tanpa terasa, sedikit demi sedikit bisa mengarah kepada penyimpangan, bisa bermunculan berbagai keyakinan-keyakinan yang batil. Padahal boleh jadi, kalau syariat tidak memerintahkan suatu keutamaan khusus di tempat itu, boleh jadi itu hanya bertepatan. Nabi SAW bertepatan waktu sholat, beliau singgah di situ, kemudian sholat. Bukan karena ada keutamaan khusus, tapi hanya pas bertepatan. Faman adraqathu sholatu fi hadhil masjid falyusalli, wa man la falyumdhi wa la yata'ammaduha wa la yata'ammadha. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ya, ini adalah khulafaur rasyidin, beliau menyatakan Barang siapa yang waktu sholat mendapatinya di masjid-masjid itu, maka silahkan dia sholat di situ. Silahkan. Itu bertepatan. Siapa yang tidak bertepatan, maka dia lanjutkan perjalanan. Jangan menyengaja untuk mendatangi tempat-tempat itu. Ya. Nah, ini sebuah pelajaran khusus. Siapa yang dimudahkan untuk berangkat ke tanah suci, semoga Allah mudahkan kita semua. Ya. Nah, lalu mungkin ada yang mengajak, ayo kita mengunjungi tempat-tempat bersejarah. Ya. Nah, tempat-tempat bersejarah kita datangi di situ. Dulu Nabi SAW pernah menginap di tempat itu. Beliau bermalam di situ, beliau tahannuts di situ. Dulu Nabi SAW pernah sholat di bawah pohon itu, di masjid itu, di begini, begitu, begini, begitu. Nah, ya. Kalau sekedar lewat kemudian ditunjukkan, ya silahkan. Silahkan lanjutkan hanya untuk dikenali, oh itu tempatnya. Oh itu yang namanya gua ini, oh itu yang namanya masjid ini. Tapi kalau untuk menyengaja datang ke tempat itu, hanya untuk mengikuti tatabbu atharil Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini athar dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, khalifatur rasyidin. Naam. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mengikuti bimbingannya. Naam. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Abdu alaiha bin nawajir. Kata Nabi SAW, gigit sunnah itu dengan gigit gigi geraham. Itu ada isyarat. Kata para ulama, gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham, maksudnya pegang teguh sunnah itu. Isyarat bahwa akan muncul masa atau zaman di mana orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan sunnahnya para khulafaur rasyidin, akan mendapatkan tantangan, akan mendapatkan berbagai rintangan, karena amalan manusia tidak seperti itu. Amalan manusia berlawanan dengannya, sehingga ketika dia mengamalkannya seolah-olah dia sendiri, seolah-olah dia terasing, seolah-olah dia sebagai orang yang dikucilkan karena amalannya beda sendiri. Orang sibuk mengunjungi azhar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak. Orang sibuk mengunjungi gua ini, gua itu, tempat ini, tempat itu, gunung ini, gunung itu, dia tidak. Dia hanya mungkin sekedar lewat saja. Nah, mungkin akan terjadi peperangan dalam batinnya, dalam perasaannya. Masa sih salah orang-orang banyak mengamalkan, orang-orang banyak mengunjungi, dia sendiri yang tidak. Apa benar ya apa yang saya amalkan? Seterusnya. Tantangan. Nah, maka pesan Nabi SAW, abdu alaiha bin nawajir, gigit sunnah itu dengan gigi geraham, pegang kuat-kuat. Nah, faman adrakathu sholatu fi hadhil masjid falyusalli wa man la falyumdi wa la yata'ammadha. Siapa yang mendapati waktu sholat, dia berada di masjid itu, silakan dia sholat. Dan siapa yang tidak demikian, maka hendaknya dia lanjutkan perjalanan. Jangan dia menyengaja mendatangi tempat-tempat itu. Riwayat ini disebutkan oleh para ulama, riwayat yang sahih sanadnya disahihkan oleh Syekhul Islam dalam Al-Qa'idatul Jalilah fit Tawassul. Ya. Demikian pula Ibnu Hajar dalam Fathul Bari condong kepada kesahihan riwayat tersebut, dan itu dikuatkan oleh Syekh Rabi Hafizahullah dalam tahqiqnya terhadap kitab Syekhul Islam Al-Qaidatul Jalilah fit Tawassul. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membuat bab dalam kitab sahihnya, Babul Bai'ati fil Harbi an la yanfiru. Ya. Bab bai'at dalam peperangan agar tidak lari. Wa qala ba'dhum 'alal maut, sebagian mengatakan bai'at untuk sampai meninggal. Liqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, laqad radhiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahtash shajarah. Sungguh Allah telah ridha terhadap kaum mukminin yang membaiatmu di bawah pohon, dalam surat Al-Fatihah ayat ke-18. Suma asnada ila Nafi' qala Ibnu Umar. Kemudian beliau menyebutkan sanad hingga ke Nafi' maula Ibnu Umar. Berkata Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, raja'na minal 'amil muqbil. Tahun itu tahun yang keberapa tadi saya sebutkan? Tahun yang ke-6, ya. Berarti menunjukkan tidak ngantuk, perhatian berarti. Tahun yang ke-6. Di tahun berikutnya Nafi mengatakan, Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan, ketika kami kembali di tahun berikutnya, tahun depan, salah satu isi perjanjian Al-Hudaibiyah, Nabi SAW tidak jadi masuk dengan para sahabatnya ke Makkah karena ditahan oleh Quraisy. Salah satu isi perjanjian dari Al-Hudaibiyah tersebut, karena ada sulhul Hudaibiyah, terjadi perjanjian Al-Hudaibiyah di waktu itu. Salah satu isinya, Nabi SAW dan para sahabatnya dibolehkan untuk masuk Makkah di tahun depan, di tahun berikutnya, di tahun 7 Hijriah. Ya. Nah, jadi tahun depan mereka berangkat lagi. Di bulan Dzulqa'dah mereka berangkat untuk menunaikan umroh. Ini yang diistilahkan oleh para ulama dengan umrohul qadha. Umroh untuk mengqadha. Nabi SAW melakukan perjalanan umroh itu 4 kali. Pertama di tahun yang ke-6 Hijriah. Ini yang tidak jadi. Ya, lalu sesembelihan hewan haji itu disembelih, hewan kurban disembelih di waktu itu. Kemudian perjalanan yang kedua di tahun yang ke-7 Umratul Qadha. Perjalanan yang ketiga pada Fathu Makkah tahun ke-8 Hijriah. Ya, pada Fathu Makkah. Ya, setelah datang ke kota Makkah untuk Fathu Makkah di bulan Ramadan, di bulan Syawal terjadi perang Hunain, di bulan Dzulqa'dah bulan berikutnya Nabi SAW balik lalu melakukan umrah, ya, di bulan tersebut. Nah, kemudian perjalanan yang ke-4 itu pada Haji Wada, ya. Nah, Haji Wada di tahun yang ke-10 Hijriah. Nabi SAW menunaikan umrah sekaligus haji. Beliau saat itu melakukan haji qiran, haji dan umrah yang disatukan dalam satu perjalanan. Beliau melakukan haji qiran tersebut karena beliau telah menggiring hewan hajiu bersama dalam perjalanan tersebut. Para sahabat yang tidak membawa hewan hajiu diminta oleh Nabi SAW untuk melakukan haji tamattu, haji dan umroh yang dipisah dengan tahallul. Itu insya Allah mudah-mudahan pada tempatnya insya Allah akan dipelajari. Bismillah. Al-Muhim, di tahun berikutnya kata Nafi' Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala berkata, raja'na minal 'amil muqbil, kami kembali lagi di tahun yang ke depan, tahun berikutnya. Fama ijtama'a minna itsnani 'ala syajarah allati bay'na tahtaha. Naam. Tidak ada dua orang di antara kami yang bersepakat. Kata Ibnu Umar, ketika di tahun depan, tahun berikutnya kami datang kembali, tidak ada dua orang dari kalangan kami yang hadir dalam perjalanan, dalam bai'at tersebut, yang bersepakat dalam satu pohon. Di manakah pohon yang dulu kami berbai'at di bawahnya. Jadi ketika di tahun depan mereka berangkat kembali, di tahun berikutnya, di tahun yang ke-7 Hijriah, mereka berangkat untuk menunaikan umroh, mereka para sahabat berselisih. Masing-masing memiliki pendapat. Ada yang mengatakan pohon yang itu. Yang lain mengatakan tidak yang ini. Yang lain mengatakan tidak bukan yang ini. Tidak ada dua orang yang bersama-sama menunjuk satu pohon yang sama. Tidak ada dua orang yang menunjuk satu pohon yang sama. Artinya masing-masing punya pendapat yang berbeda. Mereka berselisih tentang pohon manakah yang mereka dahulu berbaiat di bawahnya. Dalam baiat Ridwan. Kata Ibnu Umar, rahmatan minallah. Itu merupakan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka dilupakan. Pohon yang menjadi tempat sejarah itu. Itu rahmat dari Allah. Ini para sahabat yang menyatakan. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari ketika menyebutkan atsar ini beliau mengomentari. Wa sayati fil maghazi muwafaqatul Musayyib bin Hazm walidi Sa'id min Ibnu Umar. Akan datang dalam kitab Al-Maghazi dalam Sahih Bukhari, ya. kecocokan dengan sahabat Al-Musayyib Ibnu Hazan, orang tua dari Sa'id, Sa'id Ibnu Musayyib. Sa'id seorang tabi'in, orang tua dan kakeknya itu sahabat Al-Musayyib Ibnu Hazan radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya. Naam. Sepakat dengan pendapatnya Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma ini. Ala khafa'i syajarah wa bayanil hikmati fi dzalik, tentang telah tersamarkannya pohon tersebut dan penjelasan bahwa hikmah terkandung di balik hal itu. Wa huwa an la yahsul biha iftitanun lima waqa'a tahtaha minal khair, yakni agar tidak terjadi fitnah, tidak muncul fitnah karena telah terjadi di bawah pohon itu berupa kebaikan yang besar. Falau baqiyat lama umina ta'zimu ba'dil juhalaha, kalau seandainya pohon itu tetap diketahui, maka tidak akan merasa aman dari sebagian orang-orang jahil mengagungkan, memuliakan pohon tersebut. Hatta rubama afdha bihim ila i'tiqadi anna laha quwwatan naf'in aw durrin, sampai-sampai bisa jadi mengantarkan kepada mereka, mengantarkan mereka kepada keyakinan bahwa pohon itu memiliki kekuatan dalam memberikan manfaat atau menolak madarat. Nah, kama narahu al-an musyahadan fima huwa dunaha, sebagaimana yang kami saksikan saat ini pada hal-hal yang di bawah atau yang kurang tingkatannya dari hal itu. Ya, maksudnya Ibnu Hajar rahimahullah, hal-hal yang sepele di zaman beliau orang-orang sudah memuliakan, mengagungkannya. Itu di zaman beliau Al-Hafidz rahimahullah, apalagi di zaman kita. Ya. Sekedar katanya batu jatuh dari langit saja, batu, orang-orang sudah memuliakan, menghormati, mengagungkannya, menjadikannya sebagai tempat meminta penyembuhan dan yang semisalnya. Sekedar batu jatuh. Ya. Atau ada yang bermimpi, ini tempat yang disinggahi oleh wali fulan. Ya. Hanya sekedar bermimpi, tidak lihat langsung, bermimpi saja. Ya. Sudah dijadikan sebagai tempat yang dikultuskan, dikeramatkan langsung. Nah, hal-hal yang sepele, kecil. Nah, sudah dijadikan sebagai tempat kesyirikan. A'yadan billah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dengan sanadnya dari Tariq Ibn Abdirrahman, beliau berkata, intalaqtu hajjan. Ini yang kisah yang disebutkan dalam Al-Maghazi. Tariq Ibn Abdirrahman berkata, aku berangkat haji, famarattu biqaumin yusallun, lalu aku melewati suatu kaum, mereka sedang sholat. Qultu, ma hadzal masjid? Aku pun bertanya, masjid apa ini? Orang-orang kok berhenti di sini, sholat di sini? Masjid apa ini? Qalu, mereka mengatakan, hadi syajarah, haitsu bai'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bai'at ridwan. Itu merupakan pohon. Itu pohon, di situ adalah dulu pohon yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaiat para sahabat bai'at ridwan. Ya. Nah, kata Tariq bin Abdurrahman, sebelum kita lanjut, ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, ini di masa sebagian sahabat masih hidup. Mereka menyaksikan, mereka melihat hal-hal yang menyelisihi sunnah, menyelisihi jalannya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, saat itu sudah ada. Berarti kita jangan kaget, ya. Kalau berangkat melakukan ibadah umroh atau haji, lalu menyaksikan sebagian manusia melakukan hal-hal yang menyelisih sunnah, jangan tertipu, jangan ikut-ikutan. Amalkan segala sesuatu di atas ilmu, di atas petunjuk, di atas bimbingan sunnah. Nah, jangan mudah terbawa orang-orang. Orang-orang banyak ke sana, ayo kita ikut. Ada tawaran, hei, kamu sudah selesai umroh? Sudah. Ayo kita keluar ke daerah halal kembali. Kita umrah lagi. Mumpung sekarang kita sudah di tanah suci. Kita ke Tan'im yang dekat. Nah, misalkan. Keluar dulu di daerah halal, kemudian masuk lagi, umrah lagi. Mumpung kita sudah di tanah suci. Manfaatkan, ayo. Sekali berangkat sekian real. Nah. Khawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jangan mudah terbawa dengan apa yang diamalkan oleh manusia. Di zaman akhir-akhir para sahabat saja, banyak manusia yang tidak mengenal sunnah dengan baik, mengamalkan amalan yang tidak sejalan dengan jalannya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Apalagi di zaman kita, lebih banyak. Addu 'alaiha bin nawajid. Lalu kemudian kata Farid ibn Abdurrahman, fataitu Sa'id ibn al-Musayyib, fakhbatuhu faqal. Lalu aku pun mendatangi Sa'id ibn al-Musayyib, seorang tabi'in, afdalut tabi'in rahimahullah. Lalu aku ceritakan kisah ini, ada orang-orang, mereka datang ke sebuah tempat, mereka sholat, menyengaja sholat di situ. Ada yang mengatakan bahwa itu merupakan tempat yang Nabi SAW dahulu membaiat para sahabat, baiat Ridwan. Dulu di situ ada pohonnya. Lalu kemudian berkata Sa'id, faqala Sa'id, haddatsani abi, telah memberitakan kepadaku ayahku, Al-Musayyib bin Hazan radhiyallahu ta'ala anhu, annahu kana fi man bai'a Rasulullah SAW tahta syajarah. Beliau termasuk sahabat yang membaiat Rasulullah SAW di bawah pohon. Dalam bai'at Ridwan itu. Ini saksi hidup. Ya. Nah. Pelaku sejarahnya ini. Kala. Kata ayahku berkata, falamma raja'na minal amil muqbil fanasinaha falam naqdir 'alaiha. Ketika kami kembali di tahun berikutnya untuk menunaikan ibadah umrah, kami pun melupakan pohon tersebut. Tidak mampu bagi kami untuk menentukan, menetapkan pohon yang mana dahulu kami berbaiat di bawahnya. Para sahabat sendiri tidak mengetahui pohon yang mana. Lainnya ada orang-orang setelah para sahabat yang tahu. Maka kata Zaid, faqala Zaid, Zaid kemudian berkata, inna ashaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lam ya'lamuha wa 'alimtumuha antum. Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tahu pohon itu pohon yang mana, sementara kalian tahu pohon itu. Fa ma'lam. Kalau begitu kalian yang lebih berilmu dari para sahabat. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari beliau berkata, Sa'id mengatakan ucapan ini karena mengingkari, seolah-olah beliau berkata, kalian mengaku menetapkan mengetahui pohon tersebut, sementara para sahabat sendiri yang menyaksikan dan yang berbaiat di pohon-pohon itu mereka tidak mengetahuinya. Kalian lebih berilmu berarti dari para sahabat. Kok bisa? Beliau mengingkari. Faqaulu fa antum ma'lam 'ala sabili tahakkum. Ya. Nah. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Al-Hafidz An-Nawawi dalam Syarh Muslim beliau berkata, qala al-ulama, berkata para ulama, sababu khafaiha an la yuftatanan nasu biha. Sebab disamarkannya pohon, keberadaan pohon itu agar manusia tidak terfitnah. Lima jara tahtaha minal khair, karena telah terjadi kebaikan yang besar di bawah pohon itu. Ya. Karena itu awal mula sebab terjadinya Fathu Makkah. Terjadinya Fathu Makkah, penyerangan di kota Makkah di tahun 8 Hijriah, sebabnya perjanjian ini. Karena pihak Quraisy telah melanggar salah satu poin dalam perjanjian tersebut. Maka Nabi SAW memiliki alasan untuk mendatangi kota Makkah. Ya, dalam Fathu Makkah. Naam. wa nuzuli ridwan was sakinati wa ghairi dalik, turunnya keridhaan Allah karena Allah ridha, laqad radiyallahu. Berarti ini tempat bersejarah, ya, sakinah, ketenangan dan yang lainnya. Falau baqiyat zahiratan ma'lumatan la khifa ta'dhimul a'rabi wal juhal iyyaha. Kalau seandainya pohon itu tetap nampak, telah tetap diketahui, sungguh akan dikhawatirkan sebagian kaum Arab dan orang-orang jahil akan mengagungkan, ya, dan mengkultuskan pohon tersebut. Wa ibadatuhum laha, dan akan beribadah kepada pohon itu. Fakana khafa'uha rahmatan minallah, maka disamarkannya, ditutupinya keberadaan pohon tersebut itu sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ibnu Abdul Barr dalam Al-Istidkar juga menyebutkan, waqad kariha Malik wa ghairuhu min ahli al-ilmi. Al-Imam Malik dan yang lainnya dari kalangan para ulama telah memakruhkan, telah membenci, makruh istilah ulamaul mutaqaddimin itu makruh lebih identik atau lebih mengarah kepada tahrim. Talaba mawdi'i syajar allati buyi'a tahtaha bay'atu ridwan, telah membenci untuk mencari-cari tempat atau letak pohon yang berbaik dibai'at di bawahnya bay'atu ridwan. Wadhalika wallahu a'lam mukhalafatan lima salakahu al-yahudu wal-nasara fi dhalik. Dan ini wallahu a'lam dalam rangka menyelisihi apa yang telah dilakukan, yang telah ditempuh oleh kaum Yahudi dan Nasara, ya, dalam hal tersebut. Ini juga dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam Fathul Bari milik beliau rahimahullah. Salah satu faedah penting dari hal ini, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, tercelaknya tatabbu atharin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti jejak-jejak sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat-tempat yang dikunjungi. Ya. Nah, tempat-tempat bersejarah. Nah, dibiarkan. Kalau tahu ya sekedar tahu, sekedar melihat. Kalau pas bertepatan waktu salat di masjid itu ya silahkan salat di masjid itu. Nah, ya, tidak menyengaja. Ya, karena ini semua kata para sahabat, ya, kata para ulama, bisa mengantarkan kepada iftitan, manusia terfitnah, manusia meyakini ada keutamaan khusus ibadah di tempat-tempat tersebut, seperti yang disaksikan dan didengar di masa-masa sekarang. Berapa banyak orang-orang yang meyakini keyakinan-keyakinan yang tidak dituntunkan dalam syariat terkait dengan tempat-tempat tersebut. Nah, ada tempat yang katanya kalau seseorang mendaki di tempat itu lalu menulis namanya, nanti tahun depan dia bisa kembali ke tempat itu. Nah, subhanallah, muncul keyakinan baru, ya. Nah, jadi manusia berlomba-lomba ke situ. Tempatnya penuh dengan coretan akhirnya, penuh dengan kertas atau tulisan akhirnya. Nah, ya. Sebagian berdoa mungkin, atau melakukan hal-hal ibadah di tempat itu. Ini menyelisihi petunjuk amalan Khulafaur Rasyidin dan para sahabatnya. Subhanallah, dari sini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah menunjukkan pentingnya kita seluruhnya untuk terus berusaha mengkaji sunnah, mempelajari tauhid, mempelajari akidah. Nah, ya, terutama di masa-masa kita, masa-masa yang banyak dari kalangan manusia tidak mengerti dan tidak mengetahui sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan jalan yang telah ditempuh oleh para sahabatnya ridwanullah taala alaihim ajma'in. Baik, kita sampai kepada penukilan atsar ini. Kita sampai kepada Al-Maghazi Ibnu Ishaq, insyaallah dilanjutkan di kesempatan berikutnya biidznillah. Wallahu taala alamu bisawab. Mudah-mudahan apa yang kita kaji berikan manfaat. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.